Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله بلال بكتا poin yang pertama dari al-ism al-marfu' berupa alamatu raf'il ismi jadi al-ism al-marfu' isim yang dirofa itu ada beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama atau kita katakan yang pertama adalah pembahasan alamatu rofa'il ismi, tanda-tanda rofa'nya isim. Dengan apa tanda dirofa'nya isim? Ada berapa ya? Ada tiga. Satu, dengan tanda dhamma. Dua, dengan tanda alif. Tiga, dengan tanda waw. Masing-masing sudah kita sebutkan dan kita akan simpulkan biar lebih enak. Yang pertama kita akan simpulkan dari ragam isimnya. Dari ragam isimnya atau jenis isim-isim. Yang pertama yang sudah kita pelajari ya, urut ya. Kalau jumlahnya satu, namanya apa ya? Isim mufrad. Jelas? Kalau jumlahnya dua, isim musanna. Kalau jumlahnya tiga, berarti namanya apa? Jamak. Kita akan mulai dari laki-laki, perempuan, baru yang pecahan. Tadi pertama jamak mudzakkar salim. Itu masuk nomor 3 ya. Kemudian yang nomor 4 jamak muannats salim. Terus yang kelima jamak taksir. Yang kelima jamak taksir. Setelah itu kita lihat yang nomor 6 apa yang sudah disebut al asmaul khamsah. Ya apa tidak? Ada enggak al khamsah? Ada. Yang nomor 7 yang contohnya itu al fata. Namanya apa itu? Isim yang al-fata, isim yang contohnya al-fata, kemudian al-fata, busa, kan kita belum kasih nama itu. Itu namanya isim, isim yang mufrad maksur. Ya, kita kasih nama sebagaimana ulama-ulama menamakan isim maksur. Si maksud itu contohnya al-fata, isim yang diakhiri dengan alif, lazimah sebelumnya berharokat fata. Al-fata itu kita kasih nama biar ingatnya mudah, isim maksud, isim yang diakhiri dengan alif, lazimah sebelumnya harokat fata. Jelas? Kita urut yang nomor 8 yang contohnya al-qadhi. Dikasih nama itu. Namanya isim, isim, isim manqus. Isim man, isim manqus. Isim manqus. Contohnya al-qadhi. Apa isim manqus? Yaitu isim yang diakhiri dengan ya lazimah sebelumnya harokat kasrah. manqus. Isim maksur itu isim yang diakhiri dengan alif lazimah, sebelumnya harokat fathah. Kalau isim manqus, isim yang diakhiri dengan ya lazimah, sebelumnya harokat kasrah. Ini yang sudah. Terus yang kesembilan yang sudah kita sebutkan kemarin, yang kita kasih contoh seperti Aisyatu, Zainabu, Ukashatu, Usamatu. Namanya apa? Isim alladhi la yansharif. Isim alladhi yang la tidak yansharif, bertanwin. Isim alladhi la yansharifu. Isim yang tidak bertanwin. Isim-isim alladhi yang la tidak yansharif, bertanwin. Kemarin kita kasih contoh seperti apa? Aisyatu. Dah, berarti ini semua jadi berapa ya, Pak? 9 isim. Lah, ini sudah kita sebutkan tanda i'rabnya. Maka isim-isim ini yang 9 ketika marfu, ya, ketika apa? Ketika apa? Marfu itu artinya apa? Dirofa. Jadi ketika marfu, tanda rofaknya itu apa? Jadi kita ingat. Kalau isim mufrad dengan apa ya, Pak? Dhamma. Begitu. Jadi isim mufrad marfuknya dengan dhamma. Paham? Terus isim musanna dengan alif. Isim musanna dengan alif. Jadi pahami? Ya. Jamak muzakkar salim ketika dirofa dengan apa? Wawu. Dengan wawu. Jamak muzakkar salim dengan dirofa dengan dhamma. Paham? Jamak taksir dirofa dengan dhamma. Terus al asmaul khamsa dirofa dengan wawu. Isim maksur kemarin dirofa dengan dhamma muqaddara. Isim manqus rofa dengan apa? Dhamma muqaddara. Isim alladhi sharif rofa dengan dhamma. Kata adanya kan dhamma alif wawu. Maksud? Kalau kita menghafal mudah. Oh, yang dengan alif cuma isim musanna saja. Kan begitu cara mengingatnya. Isim musanna rufa dengan alif. Jelas? Paham? Lah yang mufrad, terus jamak munasalib, jamak taksir, itu dengan apa? Dhamma. Yang dengan wawu, oh cuma jamak muzakkar salim dengan al asmaul khamsa. Jelas? Oh, ada tasrif juga dengan apa tadi? Dengan dhamma ya, sudah. Yang dengan dhamma apa saja? Isim mufrad. Terus jamak manas salim, kemudian jamak taksir, kemudian ismul ladzi la yansharif. Itu yang dirofa dengan dhamma. Yang dengan dhamma muqaddarah itu isim maksur dengan isim manqus. Dengan wawu jamak muzakkar salim dan al asmaul khamsa. Ini semacam ini akan membantu mengingat. Dengan ditulis kita jadi tahu ada peraga itu sangat membantu untuk mengingat. Sehingga kalau kalian belajar pun tidak cukup dengan menghafal ya, tapi dengan tulisan juga, karena dengan peraga itu akan mudah merekam. Dengan peraga itu akan mudah merekam karena ada yang dilihat, ada yang didengar, ada yang digerakkan itu tangan untuk menulis. Tapi kalau cuma seperti ini, wah seperti yang kita baca kemarin, dhamma itu pada simufro, jamak munasalim, jamak taksir, ya itu kalau dihafal ya. Tapi ketika sudah dibikin gambar seperti ini di papan tulis, ada gambaran sudah. Las, oh, rofa atau kata rofa itu berarti cuma doma, alif, wawu. Kan begitu mudah mengingatnya. Ya. Apa saja yang wawu, oh yang wawu cuma jawab mudhaf salim al-asmaul khamsah. Begitu. Terus yang dom, yang alif, oh cuma isim musana. Oh gampang diingat cuma satu aja. Sisanya nanti dengan apa? Dengan doma. Ada isim mufrad, jamak mu'anas salim, jamak taksir, ismuladillah, yang sorry. Terus yang muqaddarah, itu isim maksud dan isim. Terus al-fata, al-qadi, itu dengan doma, muqaddarah. Itu ringkas dari apa yang kita pelajari. Dari bab yang pertama, juga alamat rufanya i isim. Paham ya, Pak? Untuk menulis bisa nanti saja kita masuki pembahasan yang kedua adalah halatu raf'il ismi. Halatu raf'il ismi. Halat itu artinya keadaan-keadaan. Keadaan-keadaan. Raf'il ismi, rafa'nya isim. Keadaan-keadaan rufaknya isi. Apa maksudnya? Dijelaskan di bawahnya. Yakunul ismu marfu'an fi sittati halatin. Hiya al-mubtada'u al-khabaru ila akhir. Kita baca satu-satu insyaallah. Yakunu akan menjadi. Ya karena yakunu itu menjadi. Akan menjadi. Al-ismu marfu'an, isim itu dirofa fi sittati halatin, pada 6 keadaan. Maksudnya gimana? Isim itu akan dihukumi marfu ketika berada pada 6 keadaan ini. Tim, sudah bisa difahami belum bahasa ini? Saya kasih contoh dulu ya. Ada kata atau isim lafadznya masjid. Masjid itu kan boleh dibaca masjidun. Boleh dah? Boleh. Boleh dah dibaca masjidan? Boleh. Boleh dah dibaca masjidin? Boleh. Muhammadun. Boleh dibaca Muhammadan? Boleh dibaca Muhammadin. Saya kasih contoh misalnya. Ja'a Muhammadun. Paham? Baik. Ra'aitu Muhammadan. Jelas? Marartu bi Muhammadin. Pertama di dhamma, yang kedua di fathah, yang ketiga di kasrah, itu di lafaz Muhammad. Ya enggak? Lah, kalau yang di dhamma itu berarti namanya di apa itu? Dirofa. Jadi isim-isim itu kapan untuk dihukumi marfu, untuk dihukumi dirofa? Jelas? Ketika isim tersebut satu menjadi al-mubtada. Kalau isim tersebut nanti menjadi mubtada, atau dengan kata lain berkedudukan sebagai mubtada, atau boleh mengatakan jabatannya sebagai mubtada, berarti harus marfu dirofa. Ingat ya? Jadi satu mubtada. Jika nanti mubtada'un marfu'un, mubtada' yang dirofa. Ini harus dihafal. Harus dihafal. Yang kedua, al-khabar. Isim juga akan dihukumi marfu' ketika dia menjadi khabar. Saya sudah tidak menerjemah isim dihukumi marfu, itu kalian harus sudah bisa menerjemahkan isim itu dihukumi rofa. Nah, ketika ada kata-kata rofa, harus ingat ini. Kalau mufrad ya nanti rofanya dengan doma, musana rofanya dengan alif. Begitu harus. Saya kalau ketika dikatakan isim itu dihukumi marfu atau dirofa, ini harus ingat semua. Ini kan isim, sebenarnya kan isim. Disertakan tandanya harus ingat semua. Maksudnya, yang kedua sebagai apa? Khobar. Pertama mubtada, yang kedua khobar. Perhatikan. Yang ketiga akan dihukumi marfu isim itu ketika kedudukannya atau jabatannya atau letaknya dia sebagai ismu kana atau ihda akhwatiha sebagai isim kana atau salah satu dari saudara-saudaranya kana isim kana atau ihda akhwatiha salah satu dari saudara-saudara kana. Dalam kurung dilihat masuk di dalamnya adalah ismu af'alil muqarabati warroja'i wasyuru'i. Ini yang disebut di dalam yasar. Fi'il-fi'il muqarabah, roja' dan syuru'. Ini nanti pembahasannya ketiga babnya. Nanti kita baca dulu. Ini yang nanti dihukumi apa? Marfu. Yang keempat, khobaru inna au ihda akhwatiha sebagai khobar inna atau salah satu dari saudara-saudaranya inna. Yang kelima, al-fa'ilu. Lah ini yang sudah tidak asing. Al-fa'ilu sebagai fa'il seperti kemarin atau tadi. Ja'a Muhammadun. Kenapa Muhammadun ini marfu? Ya karena sebagai fa'il. Fa'il itu pelaku. Kan begitu. Karena ketika ada kata-kata datang, pasti ada soal siapa yang datang. Muhammad, berarti Muhammad sebagai fa'il. Ini sudah kita contohkan kemarin. Rumusnya fa'ilun marfu. Jelas? Kemudian keenam, naibul fa'il. Pengganti fa'il. Pengganti fa'il. Kadzalika yakunu al-ismu marfu'an idza kana tabi'an ismin marfu'in. Kadzalika demikian juga yakunu akan menjadi al-ismu isim itu marfu' li rafa' idza kana apabila isim tersebut tabi'an mengikuti ismin marfu' untuk isim yang di rafa. Ya, jadi demikian juga isim marfu'. Demikian juga isim akan menjadi rofa apabila dia mengikuti isim yang di rofa. Mengikuti, karena mengikuti rofa, maka ia dihukumi apa? Rofa. Saya kasih contoh seperti ini. Ja'a Muhammadun wa Aliyun. Aliyun kenapa dibaca Aliyun? Ya karena mengikuti Muhammad. Muhammad rofa, Aliyun juga ikut rofa. Itu namanya isim dihukumi marfu. Kalau mengikuti isim yang marfu. Baik. Selesai untuk keadaan isimnya dirofa. Jadi isim akan dihukumi marfu ketika ada berapa tempat ikhwa? Ada berapa tempat? Ya, di sini disebutkan 6 tempat. Kalau di Muyasar ada berapa tempat? Ada berapa tempat di Muyasar? 7. kan al-marfu'atu sab'atun wa hiya, kan begitu. Nah, tujuhnya ini yang bawah itu. Jadi yang bawah, kadzalika yakunu al-ismu marfu'an idza kana tabi'an ismi marfu'in. Nah, ini tidak dikasih nomor. Kalau dikasih nomor berarti ada berapa? 7. Enggak? Di sini disebutkan 6, ketujuhnya tidak dikasih nomor. Maka cuma disebutkan. Begitu pula isim akan dihukumi marfu kalau dia mengikuti isim marfu. Dimuyasa ini dimasukkan nomor 7. Jadi resepnya kalau mubtada harus marfu, khobar harus marfu, isim kana harus marfu, khobar inna harus marfu, fa'il harus marfu, naibul fa'il harus marfu. Kalau ada kata-kata marfu, apa yang harus kita ingat? Yang kita ingat adalah 9 isim yang terus bapak tulis dengan tanda rofaknya. Ini harus diingat. Jadi kalau ada kata-kata marfu berarti rofak, berarti kita harus ingat 9 isim dengan tanda rofaknya. Sehingga dia harus betul hafal di dalam kepala. Kalau hafalnya di luar kepala, itu buka. Buka lagi, itu hafalnya di luar kepala. Kalau dalam kepala, tinggal dikeluarkan hafalannya. Jelas, ikhwah? Paham? Yang merasa kesulitan, itu harus lebih bersungguh-sungguh. Jangan putus asa. Kalau di saat orang mengalami kesulitan, kok dia bersungguh-sungguh sampai bisa keluar dari kesulitannya, itu akan datang kemudahannya. Hanya resepnya harus sabar. Ketika menghadapi kesulitan itu harus sabar, harus dilewati masa sulitnya. Kalau tidak dilewati, nanti tidak bisa-bisa. Betul. Jelas sulit, ditutup. Sulit ditutup. Ya tidak bakalan bisa. Sulit harus lebih sungguh-sungguh. Untuk keluar dari awal masa kesulitan. Orang belajar ada masa sulitnya. Orang mencari rezeki juga ada masa sulitnya. Ya enggak? Ayo ya. Ada orang usaha ini belum jadi, ganti lagi, enggak jadi, ganti lagi, enggak jadi. Sampai jadi, berarti kan dia sudah mengalami tingkatan kesulitan. Harus sabar. Kalau enggak jadi-jadi sampai mati, ya nanti jalan keluarnya dia. Dengan sabarnya jadi dia bisa keluar dari kesulitan. Wabillahi taufiq. Paham sudah? Paham? Jadi ada berapa untuk isim yang di rofa? Ada 7. Jadi isim di rofa, di marfu ada 7. Dengan yang nomor 7 dikasih sendiri itu ya, kata Dika. Jadi sebelum 7, tidak apa-apa. Biar tidak tinggi. Kalau dikatakan 6, berarti sampai naik juga. Isim marfu akan dihukum marfu ketika mengikuti isim marfu. Ketika sampai 7, itu lebih aman. Tim, kita akan masuki yang pertama. Yang pertama, Pak Ibah, isim yang berkedudukan sebagai al-mubtada. Yang berkedudukan sebagai al-mubtada. Ya. Fajri paham? Bisa ngikuti? Ya. Harus lebih sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh. Abdul, paham Abdul? Harus bisa. Sebenarnya harus bisa. Ketika bisa nyantel, itu terus diulang-ulang. Sampai ada jalan keluar. Banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah. Banyak berdoa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Rabbku, zidni tambahilah aku ilman, ilmu. Warzuqni dan berilah aku rizki fahman. Apa fahman? Kefahaman. Bahasa Jawanya apa? Kemudungan. Jadi minta rizki kepada Allah untuk diberi kemudengan. Karena orang yang mudeng itu ketika dijelaskan yang paham. Makanya ketika kita belajar belum mudeng-mudeng, doa dengan doa. Ya, biar dilihat apa kemudengan. Karena orang yang enggak mudeng itu susah ya, Pak. Di pelajaran yang enggak mudeng, dengan perintah yang enggak mudeng, apalagi dengan isyarat enggak mudeng. Itu orang enggak mudeng itu susah. Kita komunikasi. Ya. Saya kasih contoh sudah sering. Misalnya Ustaz lagi mengajar, Ustaz sebenarnya gini aja, kotor ya mejanya gitu ya. Orang yang gak mudeng, iya Ustaz itu memang mejanya kotor, itu orang gak mudeng. Jelas ya. Makanya berdoa untuk minta kefahaman, kemudengan. Jelas. Ustaz kalian misalnya lagi ngajar gerok misalnya gatel-gatel batu-batu, itu kalau orang gak mudeng ya gak mudeng. Tapi yang mudeng, ambilkan air minum untuk minum. Itu yang namanya mudeng. Paham? Misalnya kalian lagi aja, misalnya, oh bersin. Sebentar-bentar, ikusnya kayak gini. Sebentar, ikusnya kayak gini. Itu kalau tidak mudeng, ya cuma lihat saja. Kasihan ya, Ustaz ya. Bilek-bilek. Ya mudeng, carikan tisu. Itu yang namanya apa? Mudeng. Kita ada kisah sebab Abu Abbas doakan ada apa? Doakan Allahumma faqihu fiddin wa 'allamahu ta'wil wala rasul. Ya Allah, fahamkan Abdullah bin Abbas dengan agama dan ajari ilmu tafsir. Itu sebabnya ketika Rasul buang hajat, beliau itu siapkan air untuk istinja, untuk bercanda. Itu yang namanya anak muda itu seperti itu. Tidak ada perintah, tapi paham untuk apa itu. Orang buang hajat kan butuh untuk apa ya Pak? Cepok. Tidak ada perintah. Sehingga siapa yang menaruh ini? Baru didoakan ya. Nah itu ya. Jadi orang muda itu rezeki ya. Jadi kalau kita belum muda-muda, kita berdoa sudah dapat rezeki. Muda itu bisa jawab. Bahasa Indonesia nya apa? Faham. Hendam, tebar atau hidupnya. Tep, waktu kurang sedikit, mubtada masih banyak. Insya Allah kita lanjutkan. Saja ya. Insya Allah kita lanjutkan hari Sabtu pagi. Bismillah. Masuk kelompok marfu' yang pertama atau jabatan yang pertama dari isim, yaitu al-mubtada. Insya Allah kita pelajari besok pagi. Allahu a'lam bishawab wa bil taufiq. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.